Lukas bindu 10 walu. Kenca bage guna ngajari ajar-ajar gelah ia retoto rusur, maka ola peltep pengarapena iturikan Yesus perumpamaan enda nina. Iba sada kuta, li sekala hakim sila kemalangan mandibata, dengan la kelengate man manusia. Lit kape ibas kuta sekala diberu enggombalu. Ia rusur rehendahi hakim janah nina. Sampati min aku ibas perkarangku nang dangi imbangku. Ndekah langgit hakim tapi dung nanina ibas ukurna. Amin nagia aku laar kemalangan mandibata, dengan laar kelengate man manusia. Tapi perbahan rusur aku igangguna, ku pejore gia perkarana Gelah olanai ia reh rusur, dengan dungna iraukina ayongku. Iteruskan Tuhan, nina. Begindu, kaisi enggo ikatakan hakim sila bujur Makin ibegikan di bata ngekalak pilihena si erlebuh suari ras berengi mindo penampat manbana, melawan kin ia nampati kalak pilihena, ku katakan peman bandu, pedas ngeibre kena keadilan man kalak si mindo manbana. Tapi asumreh pagi anak manusia si isuruh di bata, lit ngepagi ida petina kalak sirkin itekan idonienda. Man kalak si pebujur-bujur bana, dingin si erpengakap maka kalak si deban lalit ergana, iturikan Yesus perumpamaan enda. Lid me dua kalak silaus ke rumah pertoton guna artoto. Sekala eme kalak parisi, jana sekalak nari pengalo cuke. Kalak parisie tedis jana artoto ia ibas ukurna nina. Oh dibata, bujur ku katakan man bandu, sabab aku lam rangap, la nipu, la erlua-lua bagi kalak sideban. Bujur ku katakan man bandu, sabab aku labo bagi pengalo cuke Aku erpuasa dua kali seminggu. Janah ku persembahkan man bandu sepersepuluh ibas kerina ulihku erdahin nari. Tapi pengalo cuke tedis ndauh ibas ia nari. Janah la ia pang nari kulangit. Item temina bana janah nina. Oh dibata, mekuah min atendu aku kalak perdosa. Nina Yesus. Ku katakan man bandu, mulih kalak enda ku rumah. Janah pengalo cuke enda mesti ibenarkan dibata. Labo kalak parisi Sabab kalak si peganjangkan bana, ipeteruk di bata. Janah kalak si peteruk bana, ipeganjangkan di bata kap. Rehme piga-piga kalak orang tua, maba anak-anakna sekitik dengar man Yesus. Atena gelah ipasu-pasu Yesus anak-anak Asum idah ajar-ajarna, emaka ilarangna. Tapi idilo Yesus anak-anak janah nina. Pelepas anak-anak reh dahi aku, ola ambati ia. Sabab kalak si bagi enda kap empuna kini rajan di bata. Ingatlah, kalak sila ngalokan kini rajan di bata, bali rasekala anak-anak, la ia baci bengket kubas kini rajan di bata. Litme sekala pemimpin kalak Yahudi nungkun man Yesus, nina. O guru si bujur, kai ngendia arus kubahan gelah kudat kegeluhun si rasa lalap? Perjabab Yesus. Engkai maka ikatakan du aku si bujur, maise pelabu bujur sakataan di bata ngenca, tentu enggu yuteh du pedah di bata, ola munuh, ola erlua-lua, ola nangko, ola ngatakan silatuhu, ola nipu, Muhammad menandir sebapandu. Maka ngalui ia. Oh guru, kerina pedah enggu kuikutkan kitik-kitik kunari. Kenca ibagi Yesus jawab na nina. Sadanari kekurangan du, dayakan erta-erta andu, janah duitna breken man kalak musil. Gelah idat du erta-erta i surga, jenari rehkam ikutkan aku. Kenca ibegina kata Yesus gulut ukurna, sabab bayak kal ia. Asum idah Yesus bagai kal cedana Athena, emaka nina. Tuhu-tuhu mesera kal kalak bayak bengket kubas kini rajan di bata. Sukahan sada unta mentas arah lubang jarum, asangken sekalak kalak bayak bengket kubas kini rajan di bata. Kalak si megi ia nungkun, nina. Adibage isinari ngepagi terkelin. Erjabab Yesus. Kai sila banci jadi ibas manusia, mebanci jadi ibas di bata. Jenari nina Petrus. Kami ngo nadingken si kerajangan kami guna ngikutken kam. Ngalui Yesus. Tuhu, janah ku katakan peman bandu, maka ICP sinadingkan rumahna, entah deharana, entah seninana, entah orang tuana, entah anak-anakna erkite-kitekan di bata, dingin erkite-kite kendahin di bata, ia lo kenang erganda-ganda ibas zaman enda pe. Dingin pagin, ia lo kena kegeluhan si tuhu-tuhu si rasa lalap. Idilo Yesus ajar-ajarna si 10-2 kala, jenari nina. Begikanlah, genduari kita ibas perdalanan ku Jerusalem. Ije mepagi, jadi kerina si enggo isurat ke nabi-nabi karena anak manusia si isuruh di bata. Sebab ia pagi, indesken man kalak silanan dari di bata. Isaling-saling kalak pagi ia, igombang-gombangina, janah icidurina. Iligasina, jenari ibunuhna ia, tapi ibaswari petuluken, ngeluh ia mulihi. Bagai gia, labo iangka ajar-ajar kai si ikatakan Yesus. Latangka semanbana, erti kata emaka labo iangkana, maksud Yesus. Asum Yesus nangdangi seh ijeriho, litme sekalak pentang, kundul itepi dalan mindo-mindo. Asum ibegina mentas jelmasin terem, nungkun ia nina. Kaye, erjabab kalak manbana. Mentas Yesus kalak Nasaret. Jenari erlebuh ia alu sora megang. Oh Yesus, anak Daud, mekuah min atendu aku. Dilarang kalak siarah lebih ia, gelah ola ia gejek, tapi regangna ia erlebuh nina. Oh anak Daud, mekuah min atendu aku. Emaka ngadi Yesus erdalan, jenari isuruhna kalak negu si pentang eku ia. Kencase ia ilebe-lebe Yesus, isungkun Yesus ia, nina. Kai kin atendu kubahan man bandu? Erjabab ia. Oh Tuhan, ateku min gelah aku erpengidah mulihi. Emaka nina Yesus manbana? Erpengidahlah kam, kini tekendu erbahan cakam enggo malam. Minter ia erpengidah, jenari ikut kena Yesus, jana ikata kena bujur mandi bata. Asum kalak sinterem ngidah si kerina ia muji di bata.